الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى باب فرمان الله عز وجل هو الله الخالق Dialah Allah Sang Pencipta Al-Bari'ul Musawwir Yang mengadakan dari tidak ada Menjadi ada Yang menciptakan dan membentuk Apa makna dari tarjamah ini atau bab ini? Makna dari bab ini adalah Allah Azza wa Jalla disifati bi annahul khaliq. Dia yang menciptakan. Dialah al-bari. Dia yang merancang sebelum dia ada. Al-musawwir, dia pula yang membentuk makhluk ini di azali. Maka Allah huwal bari qabla wujudil mubri. Dia yang menciptakan sebelum ada makhluk yang diciptakan itu. Udah ada rancangannya sebelum terjadinya. Wa huwal musawwir qabla wujudil musawwar, dia yang membentuk rupanya sebelum diciptakan yang dibentuk rupanya. Maka dengan demikian Allah Azza wa Jalla senantiasa berada tetap dengan sifatnya. Allah menciptakan, ya, sebelum ada yang diciptakan Dia Maha Pencipta. Jadi bukan dia dikatakan Maha Pencipta, ya, setelah adanya yang diciptakan. Dan ini menunjukkan ketidaksamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, seorang kapan dikatakan dia sebagai penemu? Setelah ketemu. Tapi sebelum ketemu tidak ada orang menyebut dia sebagai penemu. Ini makhluk. Adapun Allah Azza wa Jalla huwal bari qabla wujudil mubri. Dia yang menciptakannya sebelum ada yang dia akan ciptakan itu. Dia Maha Menciptakan. Dia yang Maha membentuk segala-galanya sebelum diciptakannya apa yang dibentuk. Jadi Allah dikatakan Sang Khalik, ya, sebelum dia harus menciptakan. Dia dikatakan, ya, ya, al-bari, atau dia dikatakan al-musawwir, yang membentuk segala bentuk makhluknya sebelum dia itu membentuk seluruh makhluknya. Jadi sebelumnya sudah dikatakan dia khalik, sudah dikatakan dia bari. Tidak seperti sifat makhluk. Makhluk dikatakan alim, berilmu setelah dia punya. Kalau belum punya ilmu apa namanya? Jahil. Allah Azza wa Jalla ilmunya tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Dan ini menunjukkan perbedaan Allah dengan makhluk. Baik. Maka huwallahul khaliq. Allah al-ma'bud. Huwallah. Ya, huwallah. Dialah Allah. Allah di sini al-ma'bud. Ingat, arti Allah itu apa? Al-ma'bud, yang berhak untuk diibadahi. Al-khaliq, sang pencipta. Apa arti al-khalq? Ibtida' takdirin nasy'. Allah Azza wa Jalla yang memulai ketetapan penciptaan. Itu dikatakan khalq. Yang memulai penetapan apa yang diciptakan. Maka Allah khaliquha, yang menciptakan segala-galanya, wa munshi'uha, sejak awalnya dia yang merancangnya, wa mutammimuha, kemudian dia pula yang menyempurnakannya, wa mudabbiruha, dia pula yang mengaturnya. Berarti tidak ada yang lepas sedikit pun rancangannya, penyempurnaannya, pengaturannya. Nah, lihat kalau makhluk sangat jauh berbeda dengan Allah Azza. Makhluk yang merancang lain, pelaksananya lain. Nanti ya, kemudian yang maintenance-nya lain. Allah Azza wa Jalla maka dikatakan Al-Khaliq, sang pencipta, dengan seluruh rangkaiannya hanya dia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini makna dari Al-Khaliq. Ya. Al-Bari, apa arti Al-Bari? Al-Bari adalah khuliqa ala sifah. Dia yang menciptakan dengan sifat yang diinginkan. Jadi Al-Khalq, yaitu dari rancangannya, dari awal, kemudian kesempurnaannya, kemudian pengaturannya, khalq. Adapun Al-Bari, yaitu diciptakan dalam bentuk begini. Diciptakan dalam bentuk begini, ini namanya Bari. Ini artinya apa? Bari. Dengan demikian Al-Bari ini, inilah dia yang menciptakan dengan berbagai macam bentuk, sifat dan tipe. Nah, ini arti Al-Bari para jemaah. Jadi kalau Al-Khaliq ini lebih umum ya. Al-Khaliq itu lebih umum. Adapun Al-Bari lebih khusus lagi. Baik. Sehingga bentuknya si Amr berbeda dengan bentuknya Zaid. Bentuknya keledai berbeda dengan bentuk kuda. Ini masuk dalam nama apa? Al-Bari. Yang menciptakan dalam bentuk sifat yang berbeda-beda. Wal-musawwir. Apa arti musawwir? Ay musawwir kulla surah. Ya, yang membuatkan bentuk segala-galanya. Ya. Ala mithalin. Ihtadzah, baik ada dasar untuk membentuk maupun tidak ada dasar, tidak ada contoh. Ada contoh sehingga diikuti, tidak ada contoh sehingga diciptakan. Dan ini menunjukkan kekuasaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, At-Tibi mengatakan al-alfaz ats-tsalatsah mutaradifah. Adapun yang mengatakan tiga lafaz ini adalah artinya sinonim, ya, persamaan kata, ini adalah tidak tepat. Fa innal khaliq minal khalq. Khaliq itu asal dari kata khalq. Ya. Apa artinya? Dasarnya at-taqdir, penetapan. Penetapan yang lurus, penetapan yang tepat. Ya, au ijadus syai, atau menciptakan sesuatu tanpa misal, tanpa contoh. Ini makna dari apa? Al-Khaliq. Adapun Al-Bari, ya, khulusus syai an ghairihi, yaitu memisahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, membedakan dari satu jenis dengan jenis yang lainnya. Jadi diciptakan, ya, dengan dibentuk dengan sifat-sifat tertentu. Ini arti al-bari, yang menciptakan dengan berbagai macam bentuk. Ya, kemudian al-musawwir, ya, yang membentuk mereka dengan bentuk-bentuk yang indah. Arti musawwir sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau makna musawwir, yang menciptakan dari memiliki contoh, atau menciptakan tanpa contoh. Inilah dia makna dari masing-masing nama ini. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Baik. Nah, lalu diberikan kesimpulan. Fal khaliq, ya, kesimpulannya, perbedaan apa arti khaliq, al-bari, al-musawwir. Al-Khaliq mubdi'ul asya' ala ghairi mithalin sabit. Yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu arti Khaliq. Wal-Bari, apartil bari, mujidul asya' yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Wa madhharuha ilal wujud, wa mudhhiruha ilal wujud, dan menampakkannya dalam bentuk yang nyata. Min aslin wa min ghairi aslin, baik ada dasarnya, ada yang diikuti maupun tidak ada yang diikuti. Wal musawwir, adapun yang al-musawwir alladhi khassaqa kull makhluqin, yang menghususkan bentuk dari satu makhluk dengan makhluk yang lainnya sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari makna al-khaliqul bari'ul musawwir. Tayyib. Kemudian kita baca riwayatnya. Qala haddatsana Ishaq, kami telah diceritakan oleh Ishaq. Qala haddatsana Affan, kami telah diceritakan oleh Affan. Qala haddatsana Wuhaib, kami telah diceritakan oleh Wuhaib. Qala haddatsana Musa ibn Uqbah, kami telah diceritakan oleh Musa bin Uqbah. Qala haddatsani Muhammad bin Yahya bin Hibban, kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Yahya bin Hibban. An ibn Muhayriz, dari Ibnu Muhayriz. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Fi ghazwati Banil Mustalib, peristiwa ini, ucapan ini disampaikan di ketika terjadi perang Banil Mustalib. Ingat apa perang Banil Mustalib atau sebelumnya ya. Banil Mustalib ini para jamaah, diutuslah kepada mereka salah seorang sahabat. Lalu ya, Bani Mustalik ini menunggu-nunggu, kok tidak datang-datang pula yang mengambil zakat kita. Datanglah mereka rombongan. Begitu datang rombongan, dilihat oleh sahabat, ditunjuk pemungut zakat ini, dikiranya mau didemo, dikiranya mau dibunuh dia. Langsung dia melapor kepada Nabi ini sahabat. Ya Rasulullah, Bani Mustalik ini tidak mau bayar zakat katanya. Saya mau diperangi malah katanya. Langsung Nabi memperangi dia. Turunlah firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada yang membawa berita dari orang-orang tidak jelas kepercayaannya, keterpercayaannya, maka pastikan dulu. Tayyib. Ini dalam peperangan Bani Mustalib, annahum ashabu sabaya. Pada suatu ketika sebelum mereka masuk Islam, mereka diperangi oleh Rasul. Lalu para sahabat mendapatkan tawanan-tawanan perang, baik itu wanita maupun anak-anak kecil, dan mereka otomatis menjadi budak. Tetapi meskipun budak, tidak diperbudak seperti orang lain. Dia diberikan hak-haknya di dalam Islam. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ikhwanukum khawalukum. Budak-budak itu adalah saudara kalian juga. Ja'alahumullah tahta aydikum. Allah jadikan dia di bawah kekuasaan tangan-tangan kalian, di bawah tangan-tangan kalian. Maka apabila dikasih beban, jangan membebani luar kemampuan. Nah, ini Islam punya pandangan lain tentang budak. Baik. Nah, budak-budak ini fa'aradu an yastamti'u bihinna. Yang perempuan-perempuan otomatis halal untuk digauli oleh tuannya. Nah, para sahabat ini ingin istimta, menggauli budak-budak perempuan ini. Wala yahmilna, ya. Tetapi ya, budak-budak perempuan ini disyaratkan tidak hamil. Nah, sekedar digauli biar enggak usah dihamil. Kalau dulu kan ya, bagaimana caranya? Bukan dengan cara sekarang, KB. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Fasalun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil azl. Mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita gauli dan kita azal? Apa arti azal? Dia membuang air mani di luar. Tidak membuang air mani di dalam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma 'alaikum alla taf'alu." Tidak usah dilakukan. Ya. Tidak usah dilakukan. Ma'alaikum alla taf'alu. Fa inna Allah qad kataba ma huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Ingat, ya, apapun cara kalian, kalau Allah mau menjadikan dia anak, ya keluar sudah. Karena apa? Masalahnya kan ini orang berhubungan badan, tidak tahu di dalam itu Allah keluarkan sedikit, tapi begitu dia azal, dia cabut, keluarnya banyak di luar, mungkin yang sedikit itu yang jadi. Maka itu sebabnya dimakruhkan yang namanya azal itu perempuan, dibenci. Disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-azlu huwal wa'dul khafi, yang namanya azal itu pembunuhan tersembunyi. Pembunuhan tersembunyi, makruh ya. Ya, makruh. Ya, ucapan Jabir mengatakan kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan azal. Disebut ini dalam istilah kesehatannya senggama terputus mungkin ya. Bukan. Benar, Kaiban? Ya, senggama terputus. Jadi begitu mani mau keluar, dia dikeluarkan di luar, tidak dikeluarkan di dalam. Ya, sekiranya Allah dikatakan di sini apa? Ma'alaikum alla taf'alu. Ya. Ma'alaikum alla taf'alu. Tidak usah kalian lakukan. Kenapa? Fa innallaha qad kataba ma huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mentakdirkan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah takdirkan. Tetapi bukan berarti orang tidak boleh berusaha. Namun ya, kita katakan bahwasanya kalau Allah menghendaki, karena ingat bukan berapa cc mani itu yang akan jadi anak, karena itu berapa sel, jutaan ya. Jutaan yang akan dibuahi hanya kemungkinan satu, kalau Allah menghendaki jadi dua, kalau Allah menghendaki jadi tiga, jadi sembilan, bahkan mungkin lebih. Baik. Qala Mujahid ibn Jabar al-Makki berkata, muridnya Ibn Abbas, an Qaz'ah dari Qaz'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, faqala. Aku mendengar Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, laisat nafsun makhluqatun illallahu khaliquha. Apapun yang bernyawa, yang menciptakannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Apapun yang bernyawa, yang menciptakannya hanya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini kita ambil beberapa penjelasan potongannya. Pertama, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam bertanya tentang azal. Sudah kita sebutkan azal itu inzalul ma' kharija farjil mar'ah khaufan an tahmil. Itu mengeluarkan mani di luar karena khawatir terjadi kehamilan. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, huwa naz' ba'dal ilaj. Itu dikeluarkannya kemaluan setelah bersetubuh sehingga liyanzil kharijal farj, mani itu keluar di luar, bukan di dalam. Boleh enggak ya Rasulullah ini? Karena kami ini enggak mau budak-budak itu hamil. Dan ingat ya, budak kalau digauli oleh tuannya hamil melahirkan budaknya itu, yang lahir itu langsung merdeka. Ibunya tetap menjadi budak. Adapun dalam keadaan budak, kita lakukan akad nikah dengan budak ini, nanti anaknya budak juga. Nah ini dia. Jadi kalau punya budak jangan akad nikah, langsung digauli. Asal kalau dia itu perawan aman, kalau dia bukan perawan harus istibra, bersih dulu. Ya, satu kali haid. Nah kalau kita tidak nikahi, langsung digauli karena kita tuannya dan halal, anaknya begitu lahir menjadi merdeka. Inilah dia makna dari antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Baik. Nah Nabi ditanya, bagaimana ya Rasulullah kalau kita azal aja, karena kita takut nanti budak-budak ini apa? Hamil. Apa kata Nabi? Ma'alikum alla taf'alu ay la yadurukum adamul azal. Enggak usah, enggak apa-apa kalian tidak azal juga. Kenapa? Kalau memang Allah mau menjadikan ya budak itu hamil, ya hamil. Karena konteksnya tadi para jemaah. Misalkan jangan-jangan telat dikeluarkan, tumpah di dalam. Atau apa, kita tidak merasakan karena di dalam. Maka itu sebabnya para hadirin dilarang bai'as bil fahl. Apa arti bai'as bil fahl ini dalam kitab, dalam akad, apa namanya, jual beli, yaitu diantaranya bai'ul gharar, yaitu jual beli yang gharar, ada penipuan di dalamnya. Itu apa? Bai'as bil fahl. Apa artinya? Kita punya pejantan sapi misalkan jenis Brahman, ya, dikawin dengan sapi betina. Satu kali kawin kita bayar misalkan 100.000, 200.000, enggak boleh. Kenapa? Karena kita enggak tahu yang keluar di dalam. Keluar apa tidak? Maka barang yang kita beli itu majhul. Tidak kita ketahui. Sementara syarat jual beli itu ya harus al-'ilm bis-tsaman wal muthman. Harus kita tahu harga dan tahu barang. Sekarang harga satu kali dia itu berhubungan, ya, satu kali berhubungan 100.000. Iya, sekarang 100.000 dibayar, tapi keluar apa tidak? Kan kita tidak tahu, karena namanya barang di dalam. Nah, sama seperti ini para hadirin. Ya, kalian tidak azal nggak apa-apa. Kenapa? Karena urusan jadi apa tidak jadi anak itu urusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti tidak boleh azal. Boleh, tapi hukumnya makruh. Jadi Nabi mengatakan, ya, ma'alikum alla taf'alu ay la yadurukum adamul azal. Ya, tidak memudaratkan kalian, tidak azal. Kenapa? Apa yang Allah takdirkan terjadi, pasti akan terjadi. Kalian azal maupun tidak azal. Ya, dilakukan senggama terputus atau tidak. Ya, karena apa? Karena Allah sudah takdirkan. Sebagaimana tadi, yuh, azal saya tapi kok jadi? Ya, yang dirasakan saja yang keluar di luar, tapi yang tidak dirasakan mungkin keluar di dalam. Karena itu barang yang tidak kita ketahui. Tayyib. Maka disebutkan dalam Sahih Muslim yang lain para jamaah tentang azal ini, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang azal budaknya. Dia hubungan dengan budaknya, dia azal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna dzalika lam yamna syai'an aradahullah. Ya, engkau azal itu tidak menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Tidak menghalangi apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki terjadi. Buktinya apa para jamaah sekarang ini? Ya. Orang yang sudah terus berhubungan dengan istrinya, tapi Allah takdirkan dapat anak, bagaimana? Padahal keluarnya di dalam, kan? Maka apa? Rizki sudah dari Allah. Ya, rizki sudah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dari sini para jamaah, ulama kita mengatakan tidak bagus azal ini. Tidak bagus. Ya, tidak bagus. Makruh. Itu sebabnya dikatakan oleh Imam Ahmad, al-azlu huwal wa'dul khafi. Azal itu adalah apa? Pembunuhan yang tersembunyi. Pembunuhan yang terselubung. Ya, baik. Sementara kita melihat firman Allah di dalam surat At-Takwir, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat, apa dosa kalian kok kalian dibunuh? Kemudian fa innallaha qad kataba ma huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, inilah yang menjadi syahid, menjadi bukti sesuai dengan tema para jamaah. Itu apa? Yaitu Allah yang ciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Bayangkan ibu. Dari tidak ada menjadi ada. Jangankan ini berhubungan, ini jelas sebab adanya anak. Tidak berhubungan aja bisa ada anak. Siapa itu ayo? Nabi Isa. Ayo, berhubungan? Enggak. Nah, lihat juga binatang yang barokah, kambing. Meskipun gak punya pejantan, ya dia garuk-garuk di pinggir tembok itu jadi. Lo benar para jamaah ini. Ini keajaiban Allah berikan kepada kambing itu. Gak usah punya pejantan, lahir nanti anak. Dia garuk-garuk, gosok-gosok di tembok, lahir. Cuma satu kadang-kadang. Jarang dua, jarang tiga. Beda kalau dibuahi oleh laki-lakinya, insya Allah ini bisa tiga, bisa dua. Oh ini loh para jamaah. Jadi urusan anak ini kita ini, dan semuanya kita ini menjalani sebab saja. Ya, kita menjalani sebab saja. Baik. Jadi asy-syahid yang menjadi bukti di sini dalam hadis ini dia. Fa innallaha qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Allah sudah mencatat siapa yang akan diciptakan sampai hari kiamat. Di sini menunjukkan Allah Al-Khaliq. Dia sang pencipta, ya, yang tidak ada menjadi ada. Baik. Maka urusan ibu, urusan bapak tidak ada urusan dalam penciptaan ini. Dia hanya menjalankan usaha saja. Karena ingat, takdir tidak lepas dari usaha. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, laisat nafsun makhluqatun illallahu khaliquha. Tidak ada satupun jiwa yang diciptakan melainkan sang penciptanya hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama. Hadis ini menerangkan tentang hukum perbudakan. Apa hukum perbudakan? Boleh untuk digauli. Dan Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Sebagaimana di dalam suratul Balad, fakku raqabah. Fakku raqabah. Memerdekakan budak. Jadi hukum yang terdapat dalam hadisnya apa? Hukum tentang perbudakan, yang mana perbudakan ini atau budak itu boleh untuk digauli oleh majikannya. Boleh untuk apa? Digauli oleh tuannya. Adapun sekarang pekerja rumah tangga yang lainnya tidak ada hubungan dengan majikannya, masalah ini bukan budak, itu merdeka, itu ajir. Ya, ikatan kontraker kerja, bukan budak. Ya, bukan budak. Faedah yang ketiga. Hirsus sahabah ala su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ahkam allati takhussuhum. Hadis ini menerangkan bagaimana sikap semangat para sahabat bertanya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan mereka. Tanya di sini masalah apa? Azal. Hukum apa? Azal. Baik, faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan ketidakbolehannya azal. Ya, hadis ini menerangkan tidak boleh azal. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini juga menerangkan tidak ada faedahnya azal. Kenapa? Karena urusan jadinya anak dan tidak, bukan urusan ibu bapak, tapi itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan bukti-bukti yang nyata, banyak yang lahir tanpa harus adanya bapak. Bahkan moyang kita tanpa ibu tanpa bapak. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan di antara sifat dan nama Allah Khaliq. Dialah Al-Khaliq. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq, menciptakan segala sesuatu tanpa ada permisalan, tanpa ada contoh sebelumnya yang diikuti. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan al-imanu bil qada'i wal qadar. Hadis ini menetapkan apa? Al-imanu bil qada'i wal qadar. Kenapa Nabi mengatakan innallah qad kataba? Allah Azza wa Jalla telah mencatat. Nah, salah satu yang wajib diimani dalam takdir itu, ya, yang salah satunya dan keempat-empatnya harus. Pertama, al-ilmu. Kita mengimani ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Satu. Yang kedua, kita mengimani al-kitabah. Allah mencatat apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, bagaimana terjadinya, Allah catat. Yang ketiga, al-masyi'ah, al-iradah. Kita mengimani, ya, bahwasanya apa yang terjadi Allah kehendaki, apa yang belum terjadi Allah kehendaki, apa yang tidak terjadi juga Allah kehendaki. Yang keempat, al-khalq. Allah menciptakan yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang tidak akan terjadi, dan andai kata terjadi. Maka hadis ini, ya, diantara faedahnya apa? Al-imanu bil qada'i wal qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Oleh karena itu para hadirin, ya, sangat-sangat penting beriman kepada qada dan qadar. Karena kalau kita tidak beriman dengan qada dan qadar ini, kita bisa putus asa loh. Bisa stres, bahkan mungkin bisa sampai derajat bunuh diri. Maka Allah Azza wa Jalla terangkan dengan jelas di dalam suratul Hadid. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Likai la ta'saw ala ma fatakum. Ya. Agar kalian tidak putus asa. Ya. Atau likaila tahzanu ala ma fatakum. Inilah surat Al-Imran. Adapun suratul Hadid, likaila ta'saw ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atau kalian tidak merasa asif. Merasa apa? Sedih. Kecil? Nah, agar kalian tidak merasa kecewa terhadap apa yang tidak terjangkau. Apa yang ketinggalan, apa yang lolos. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan pula kita itu bangga dengan apa yang kita dapatkan. Inilah fungsinya al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي dalam surat Sad ayat 75. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiy astakbarta am kunta minal 'alin. Hai iblis, apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa engkau sombong? Aku engkau termasuk orang-orang yang congkak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menghendaki dari bab ini Ya, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa sifat zat yang tidak terpisah dari Allah, yaitu tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Demikian juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zahiraha, sesuai dengan zahirnya. Yadun ya yadun, tidak ada lain kecuali tangan hakiki, tangan asli, tetapi tangan yang cocok bagi Allah. Tidak seperti tangan makhluknya. Yang mana penetapan tentang Allah punya tangan layak dengan kebesarannya, dalilnya banyak masalahnya. Tanawwa'at al-adillah, berbagai macam bentuk dan dalil yang datang menjelaskan. Ya, contoh antum ambil dalam surah Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Apa arti terbelenggu? Pelit. Ya, kalau bahasa kita, bahasa Lombok Timur, beregem katanya. Artinya diam, tangannya enggak mau terbuka ngasih. Ya. Qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka lah Yahudi itu yang terbelenggu, dan terlaknat mereka atas ucapan mereka. Bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah terbuka lebar. Yumfiku kaifa yasha. Allah memberikan nafkah bagi makhluknya sesukanya. Baik. Dalil yang lain di dalam surah Az-Zumar ayat 67 para jemaah. Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya, yaitu orang-orang Yahudi. Kelak pada hari kiamat, bumi ini semuanya berada dalam genggamannya. Namanya menggenggam itu apa? Kekuasaan atau tangan? Tangan. Dan inilah menunjukkan tangan Allah enggak sama dengan tangan makhluk. Mana buktinya? Bumi digenggam. Kita apa yang kita genggam? Kepeng. Ya, uang aja mampu digenggam. Ya. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit dilipat di tangan kanannya, di tangan kanannya. Memangnya ada nikmat kanan? Baik. Kemudian di dalam surah Al-Fath ayat 10, yadullah fawqa aydihim. Ini tentang baiat. Namanya berbaiat itu apa? Tangan dengan tangan. Setelah disebut tentang baiat, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian dalam suratul mulk ayat yang ke pertama ya, ke satu. Tabarakalladzi biadihil mulk. Mas berkah dan maha suci Allah, di tangannya segala kerajaan. Nah, tidak mungkin dikatakan ya itu kekuasaan di sini. Karena apa? Kerajaan itu kekuasaan. Ya. Tayyib. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menetapkan dengan menyebut bab ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Buktinya ini, kenyataannya sudah ini, apalagi apa mau dibantah lagi? Ya, langit dan bumi berada dalam genggamannya. Apa yang menggenggam ini dulu coba? Ada yang telinga menggenggam? Telinga mendengar. Kaki menggenggam? Kaki menendang. Tidak ada maksud lain kecuali tangan. Dan ini menunjukkan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Saya kira demikian para jemaah. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita nanti malam. di Lawata, dan insyaallah malam Kamis di Masjid At-Taqwa Epicentrum insyaallah, dalam kitab Al-Ittisal bil Kitab Sunnah dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan di sini, bolehkah orang menceraikan istrinya lewat SMS dari Malaysia? Ini Pak Guru yang bertanya nih ya, dari Mas Bagi. Ya, pertama, ini apa namanya, SMS-nya menyedihkan ini. Ya, seharusnya saya sudah masukkan uang ke rekening, tapi ternyata apa, engkau sudah putus. La ilaha illallah. Masalah bolehnya boleh, tetapi membutuhkan saksi. Supaya jelas bahwasanya dia yang punya SMS, dia punya nomor. Karena apa? Kan sekarang SMS bisa disabet. Ya, adzabullah taala ala wa alam. SMS sama hukumnya dengan surat. Baik. Ustaz mau tanya, bagaimana cara memilih guru yang baik dan benar? Ya, belajar yang benar dulu. Kenapa? Para ulama kita mengatakan, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali yang benar, engkau tahu siapa yang benar. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau si budak gak mau digauli? Hebat banget. Apakah tetap halal kalau digauli? Karena seperti kasus Bilal yang disuruh kembali ke agama jahiliyah oleh tuannya, dia tidak taat karena sudah bertauhid kepada Allah. Lain babnya ini. Kalau ini bab agama, ya. Nah, sekarang budak tidak mau digauli, dosa tetap. Sebagaimana kalau budak lari dari tuannya, sholatnya tidak diterima. Sekarang tidak mau digauli oleh tuannya, dosa. Ya. Adapun bila tidak mau kembali ke agama jahiliyah, kalau dikembali yang dosa. Ya, jadi beda bab. Allah taala ala wa ala. Solusinya bagaimana tentang azal supaya bisa mengatur pendidikan anak supaya tidak terbengkalai? Kan ada cara sekarang, pakai kondom. Ya, ini yang boleh suami istri. Ya, adapun yang terjadi di masyarakat kita muda-mudi dijual kondom bebas, maka tanggung jawab dosa bagi para penjual kondom. Iya. Maka yang menjual ini tanya, "Lu sudah nikah apa tidak?" Ya, harus ini para jamaah. Jangan sampai kita melegalkan zina atau membantu orang berbuat zina. Tapi masalahnya apa? Ya ini kan kita apotek misalnya, enggak usah jual kondom. Aman, jual obat aja lain. Wah, kan. Ya apalagi kan kita sebagai manusia Allah berikan firasat ya. Ini kayaknya ini kagak ngawin ini orang ini. Oh, berarti apa? Enggak usah dijuali sudah. Oh, kalau ini kan orang sudah tua, orang sama istrinya ada ketemu. Wah, ada masalah, aman. Ya, Allah taala ala wa ala. Saya kira demikian pengajian kita ya para ikhwan yang ikut bergabung, yang dari Holland, Belanda, Zain Al-Kam dan yang lainnya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika syabbalallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.